അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നൽ ഹംദലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനസ്തഗ്ഫിറു വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ഷുറൂരി അൻഫുസിനാ വസയ്യിആത്തി അഅ്മാലിനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ല ലഹ് വമൻ യുദ്ലിൽ ഫലാ ഹാദിയ ലഹ്. വഅശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹ് واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian, yaitu membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sebentar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kitab Umdatul Ahkam Babul Hayd, dan kita bahas hadis yang ke-44. Dan sebagai pengetahuan, asalnya pelajaran ini di depan para santri, tetapi karena Sabtu malam Ahad para santri saya memiliki kegiatan, yaitu ada pelajaran belajar berpidato dan ceramah, maka kajiannya tetap, tetapi secara jarak jauh saya sendiri, dan kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Yaitu penulis mengatakan, an Aisyata radhiyallahu anha anna umma habibata ustuhidat sab'a sinin fa sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik fa amaraha an taghtasil fa qala hadha 'irqun fa kanat taghtasilu likulli salah. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah, beliau dalam keadaan istihadhah selama 7 tahun. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mandi. Dan beliau mengatakan hadza irqun. Ini adalah irq. Artinya sebuah urat yang terputus. Maka akhirnya beliau mandi di setiap sholat. Akhirnya beliau mandi di setiap sholat. Kita ambil penjelasan dari hadis ini dari kitab Ihkamul Ahkam Syarhu Umdatil Ahkam. Penulis rahimahullahu taala yaitu Al-Syekh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala mengatakan Ummu Habibah adalah ibnatu Jahsy bin Ri'ab Al-Asadi. Dan beliau adalah saudari dari Zainab binti Jahsy. Dan beliau adalah istri dari Abdurrahman bin Auf. Dan beliau dipanggil juga dengan Ummu Habib. Ada yang mengatakan Ummu Habibah atau Ummu Habib. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, ahli sejarah mengatakan bahwa wanita yang banyak melakukan istihadhah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hamnah binti Jahsy. Sedangkan ahli hadis mengatakan annahuma kanata mustahadhataini jami'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, bahwa para ahli hadis berpendapat baik Ummu Habibah ataupun Hamnah binti Jahsy, kedua-duanya adalah wanita yang sering keluar darah istihadhah. Sering keluar darah istihadhah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi di setiap salat. Tetapi riwayat ini tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Tetapi yang benar adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi. Tidak ada kata-kata setiap salat. Memerintahkan untuk mandi. Dan akhirnya Ummu Habibah radhiyallahu anha beliau mandi di setiap ingin salat. Tentunya ini berat ya, mandi di setiap ingin salat. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i, tidak menyebutkan anna Rasulullah SAW amara Ummu Habibah an taghtasil likulli salat. Bahwa Rasulullah SAW tidak memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi di setiap salat. Wa innama hiya syai'un fa'alathu hiya. Artinya mandi di setiap sholat itu adalah inisiatif dari seorang Ummu Habibah radhiyallahu anha. Tidak ada perintah Rasulullah SAW setiap sholat. Beliau hanya merintahkan untuk mandi. Tidak dikatakan setiap sholat. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, memang ada sebagian pendapat kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang istihadhah mandi di setiap sholatnya dan diwajibkan untuk mandi karena di dalamnya terdapat perintah untuk mandi. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Adapun sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak wajib untuk mandi di setiap sholat. Dan para ulama yang mengatakan tidak wajib untuk mandi di setiap sholat, mereka adalah diperintahkan untuk mandi saat wanita haid, wanita istihadhah tersebut lupa waktu dan juga jumlah bilangan harinya. Saking banyaknya, mungkin saking seringnya. Ya, saking banyaknya atau saking seringnya. Maka akhirnya dia lupa berapa lama istihadahnya. Maka sebagian ulama yang berpendapat tidak wajib di setiap sholat, wajib saat itu. Wajib saat itu, yaitu saat lupa jumlah bilangan hari dan jumlah bilangan haid yang dia dapatkan. Ahibati hafizakumullah ta'ala, itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Ain dalam kitab Ihkamul Ahkam, Syarhu Umdatil Ahkam, yang jelas di dalamnya terdapat khilaf di antara para ulama tentang apakah wanita istihadhah dia disyariatkan untuk mandi di setiap sholatnya ataupun tidak disyariatkan. Yang jelas terjadi khilaf. Ada yang mengatakan wajib mandi di setiap sholatnya, ada yang mengatakan tidak wajib mandi di setiap sholatnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah ta'ala, maka kita akan dapati penjelasan beliau. Perhatikan penjelasan beliau, saya bacakan di dalam dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Biasanya banyak faedah-faedah yang beliau sebutkan. Beliau seperti biasa menyebutkan siapakah Ummu Habibah. Kata beliau, Ummu Habibah sudah disebutkan penyebutannya di dalam kitab At-Tahara. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya Ummu Habibah adalah salah satu wanita yang sering istihadhah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya disebutkan bahwasanya oleh Imam Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah bahwa Ummu Habibah radhiyallahu anha beliau mandi di setiap salat bukan karena perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Akan tetapi itu adalah inisiatif dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dan kata Imam Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah, wa innamal wajibu 'alaiha al-ghuslu marratan wahidah inda inqita'i haydiha kama salafa fil hadits qablahu. Tetapi sebenarnya yang wajib dilakukan oleh seorang wanita yang istihadhah adalah wajib mandi sekali saat berhenti haidnya. Jadi misalkan gini, tanggal 1 sampai tanggal 7 dia haid, maka wajib mandi dia tanggal 7. Adapun tanggal 8, 9 dan seterusnya jika keluar darah istihadhah, maka dia tidak wajib mandi. Hanya diwajibkan untuk membasuh kemaluannya saja. Hanya diwajibkan untuk membasuh kemaluannya saja. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, yang jelas itu terjadi khilaf di antara para ulama akan hal itu sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Kita ambil dari kitab Taisirul Ulam Syarhu Umdatil Ahkam bahwa disebutkan jumhur ulama dari para sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha dan para ulama-ulama generasi terakhir dan juga para imam di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tidak wajib untuk mandi seorang wanita yang istihadhah di setiap sholatnya. Mereka berdalil bahwasanya asal hukumnya wanita istihadhah tersebut adalah suci. Maka tidak ada kewajiban untuk mandi, karena asal hukumnya wanita istihadhah adalah suci. Sedangkan Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika beliau mandi di setiap sholat, maka itu adalah inisiatif dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dan bukan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian kita ambil dari kitab Tanbihul Afham Syarhu Umdatil Ahkam. Al-Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa faedah. Di antaranya adalah hirsus sahabah alal ilmi wal fiqhi fid din, kegigihan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk belajar dan juga memahami agama. Kemudian beliau mengatakan juga wujubu iktisalil mustahadhah inda intihai muddati haidha thumma tusalli, kewajiban mandi bagi wanita yang istihadhah saat berhenti haidnya. Saat berhenti haidnya. Jadi tidak ada kewajiban bagi wanita yang istihadhah untuk mandi di setiap sholatnya, tetapi kewajibannya adalah untuk mandi saat berhenti haidnya. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, pelajaran selanjutnya kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, anna al-istihadhah qad tanqati' wa tabra'u minha al-mar'ah. Kadang wanita yang dia sering istihadhah keluar darah, maka kadang dia berhenti. Bisa saja dia berhenti dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran dari kitab Syarhu Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sa'ad bin Nasr Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan mubasharatul mar'ah lil mufti ar-rajul bisu'ali an umuriha al-khassah, bolehnya seorang wanita langsung bertanya kepada ahli fatwa seorang lelaki tentang perkara-perkara khususnya. Boleh seperti ini ya, tentang perkara-perkara khususnya. Maka seorang wanita boleh untuk bertanya langsung kepada laki-laki ahli fatwa, asalkan menjaga adab-adabnya dan jangan sampai terkena fitnah. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, nah itu yang bisa kita ambil faedah-faedah dari para ulama rahimahumullahu ta'ala di dalam hadis yang ke-44. Kita baca hadis yang ke-45. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junub. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku sering mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana, dan pada saat itu kita dalam keadaan junub. Pada saat itu kita dalam keadaan junub. Nah, ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau sedang mandi bersama, sering mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mandi bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka berdua pada saat itu junub. Baik, kita ambil dari kitab Ihkamul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatu Al-Imam Syarhu Umdatil Ahkam Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan saya lanjutkan hadisnya karena ada lanjutannya ternyata hadisnya. Perhatikan baik-baik. Wa kana ya'muruni fa attaziru fayubashiruni wa ana haid. Yang artinya, dan beliau memerintahkan aku untuk memakai sarung. Lalu beliau mencumbuiku dalam keadaan aku sedang haid. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takif. Fa aghsiluhu wa ana haid. Dan beliau sering mengeluarkan kepalanya, menghadapkannya kepadaku dalam keadaan beliau sedang ihtikaf. Lalu aku membasuhnya dalam keadaan aku sedang haid. Nah, ini riwayat yang lengkap menggabungkan tiga riwayat ya. Baik, kita baca dari kitab Al-Ihkamul Ahkam Syarhu Umdatil Ahkam. Beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ayt rahimahullahu taala, anna igtisal ar-rajul wal mar'ah fi ina'in wahidin jaiz. Bahwa mandi bareng suami dan istri dalam satu bejana diperbolehkan. Ya, ini para ikhwah pelajaran. Mandi bareng dalam satu bejana antara suami dan istri diperbolehkan. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu jawazu mubasharatil haidhi faqul izar. Bolehnya menggauli wanita yang istri yang sedang haid dengan syarat di atas sarung. Maksudnya tidak memasukkan kemaluan di kemaluan. Tidak memasukkan kemaluan di kemaluan. Taib. Terjadi khilaf para ulama rahimahumullah ta'ala tentang menggauli istri yang sedang haid tanpa penutup sarung. Ya, tanpa penutup sarung. Nah, kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Ayt mengatakan bahwasanya di dalam perkara ini tidak terdapat tasrih yamna' wala jawaz. Tidak terdapat penegasan bahwa bolehnya atau tidak bolehnya menggauli istri yang sedang haid di bawah sarung. Maksudnya tanpa penutup. Kemudian beliau mengatakan wa inna ma fihi fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya adalah sesungguhnya hanya di dalam hadis ini adalah hanya perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau melakukan pergaulan dengan Aisyah radhiyallahu anha di atas sarung. Tidak menunjukkan bahwasanya menggauli istri yang sedang haid di atas sarung wajib di atas sarung. Tidak mesti, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ayt rahimahullah taala. Yang jelas di dalam hadis ini tidak ada larangan, tidak ada juga kebolehan menggauli istri di bawah sarung. Artinya tanpa penutup di kemaluan istri tersebut. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ayt, fihi jawazu istikhdami ar-rajul imra'atahu fi ma khaffa min ash-shughl wa iqtadathu al-'adah. Pelajaran selanjutnya yaitu bolehnya seorang suami memakai istrinya di dalam memakai istrinya itu maksudnya menggauli istrinya di dalam perkara-perkara pada saat sang istri tidak dalam keadaan terlalu berat pekerjaannya. Terlalu berat pekerjaannya. Ini para ikhwan. Jadi boleh sang suami menggauli istrinya dalam keadaan istri sedang mungkin beraktivitas di rumah tetapi aktivitasnya tidak terlalu berat. Kemudian pelajaran selanjutnya fihi jawazu mubasharatil haid bimithli hadzal fi'l min at-tahir. Fa inna badanaha ghairu najis idza lam yulaqa najasah. Di dalamnya terdapat kebolehan mencumbu istri yang sedang haid dengan perbuatan seperti ini oleh lelaki yang suci. Ya. Karena sesungguhnya badan istri yang sedang haid tidak najis. Kalau seandainya tidak terkena najis. Ya, kalau seandainya tidak terkena najis. Nah. Kemudian pelajaran selanjutnya kata Imam Ibnu Khilqilait rahimahullah, "Annal mu'taqif idza akhraja ra'sahu minal masjid lam yafsud i'tikafuhu." Artinya seorang yang sedang beriktikaf jika dia keluarkan kepalanya dari masjid maka tidak rusak iktikafnya. Waqad yuqasu alaihi ghairuhu minal a'dha. Maka dianalogikan juga anggota-anggota tubuhnya. Jika dia belum keluar seluruh tubuhnya dari masjid maka tidak merusak iktikafnya. Kemudian Imam Ibnu Daqiq lain menyebutkan bahwasanya bisa dijadikan sebagai dalil juga bahwa siapa yang bersumpah untuk tidak keluar dari rumah lalu sebagian tubuhnya keluar maka sumpahnya tidak batal. Nah, ini termasuk daripada pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Imam Ibnu Daqiq lain. Dianalogikan dengan orang yang sedang beriktikaf, dia keluarkan kepalanya maka tidak batal iktikafnya. Begitu juga orang yang bersumpah, dia tidak akan keluar walau satu jengkal pun dari tubuhnya dari rumah ternyata keluar ya kepalanya misalkan, kakinya misalkan, tangannya, maka tidak batal. Kenapa? Karena dianalogikan dengan hadis tadi. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Ait rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihkamul Ahkam Syarhu Umdatil Ahkam. Kita ambil dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Yang sama-sama saya tidak sebutkan ya. Nah, di sini ketika ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fayubashiruni ay bi jami' anwa'il istimta' min al-qiblah wal mu'anaqah fi ma fawqa al-izar, fawqa as-surrah tahta ar-ruqbah, fa ya'khudh minhu jawaz al-mubasharah fawqa al-izar, wa amma tahtahu fa fihi khilaf basatnahu fi kutub al-fiqh fa innahu mawdi'uhu." Yang artinya ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Rasulullah SAW memerintahkanku untuk memakai sarung. Artinya lalu beliau mencumbuiku. Maksudnya mencumbui adalah dengan seluruh macam jenis percumbuan. Baik itu memeluk, mencium ya, apa yang di atas sarung. Yaitu di atas sarung dari atas pusar dan dari bawah lutut ya. Maka diambil darinya bolehnya mencumbu istri yang di atas sarung. Adapun yang di bawah sarung yaitu pada kemaluan besar terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Dan Imam Ibnu al-Munaqqid rahimahullah mengatakan wal asahhu indana tahrimul mubasharah fima baina as-surrati war-ruqbah fi ghairil qubul wad-dubur. Yang artinya dan pendapat yang lebih kuat menurut kita yaitu mazhab Syafi'i, karena Imam Ibnu Laqin rahimahullah mazhab Syafi'i haramnya mencumbu istri antara pusar dan lutut ya, selain qubul dan dubur, selain kemaluan depan dan juga lubang dubur. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan pendapat ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Artinya diharamkan bagi seorang suami untuk mencumbui istrinya daerah antara pusar dengan lutut, meskipun dia pakai izar atau tidak pakai izar, pakai sarung atau tidak pakai sarung. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan kebanyakan para ulama. Adapun Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan boleh mencumbu istri yang sedang haid pada bagian tubuh manapun. Ya, pada bagian tubuh manapun. Dan beliau berdalil dengan pendapat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Isna'u kulla syai'in illan nikah. Yang artinya berbuatlah segala sesuatu dengan istrimu yang sedang haid kecuali nikah, yaitu memasukkan kemaluan kepada kemaluan. Ini menunjukkan boleh mencumbuhi istri meskipun dari bawah pusar sampai lutut, asalkan tidak memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Nah, kemudian Imam Ibn Al-Laqin mengatakan fil hadithi bayanu jawazin naum ma'al ha'id. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bolehnya tidur bersama wanita yang sedang haid. Wa ghairi dzalika wal ittija'u ma'aha fi lihafin wahid idza kana hunaka hayl yamna'u min mulaqatil bashara fima baina surra wa rukbah aw yamna'u al farja wahdahu indaman la yahrum illa al farj. Yang artinya adalah boleh seorang wanita haid itu tidur bersama suaminya, kemudian juga berselimut bersama suaminya, kecuali kalau yang berpendapat tadi haram dari pusar sampai lutut, maka sang istri memakai penutup dari pusar sampai lutut, kemudian baru pakai selimut. Adapun yang memakai pendapatnya Imam Ahmad bahwa boleh saja, maka kecuali memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan, maka pada saat itu orang tersebut boleh satu selimut dengan istrinya yang sedang haid, meskipun antara pusar dengan lutut tidak tertutup. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, penulis mengatakan di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa seorang mu'takif, orang yang sedang beriktikaf, jika mengeluarkan kepalanya maka tidak batal iktikafnya. Ini sudah kita sebutkan tadi. Taib. Kemudian penulis juga mengatakan bahwa Imam Ibn Al-Laqiqil berkata fihi dalil ala anna al-haid la tadkhul masjid, bahwa wanita yang haid tidak masuk ke dalam masjid. Wanita yang haid tidak masuk ke dalam masjid. Karena kalau seandainya boleh masuk ke dalam masjid, maka tidak perlu Nabi Muhammad SAW melakukan mengeluarkan kepalanya. Kemudian pelajaran selanjutnya, ya cukup itu. Itu pelajaran dari Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah ta'ala. Kita ambil pelajaran dari kitab Taisirul Ulam Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Abdullah hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan dianjurkan untuk memakai izar, sarung, saat berhubungan antara wanita yang sedang haid dengan suaminya. Dianjurkan karena pendapat Imam Ahmad mengatakan boleh untuk bergaul dengan wanita yang sedang haid kecuali masukkan kemaluan dalam kemaluan. Selainnya sama ya, tidak ada bedanya. Kita ambil dari kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan taharatu badanil haid, sucinya wanita yang sedang sucinya badan wanita yang haid, ya, karena boleh tidur bersama suaminya. Kemudian beliau juga mengatakan boleh bagusnya hubungan Nabi Muhammad SAW dengan para istrinya. Bagusnya hubungan Nabi Muhammad SAW dengan para istrinya. Ini pelajaran karena beliau mandi bareng dengan istrinya. Kemudian disebutkan dalam kitab Syarh Amdatul Ahkam bahwa seorang perempuan jika mandi dengan mandi yang sempurna, maka seorang laki-laki boleh memakai air mandi bekas perempuan tersebut. Boleh memakai air mandi bekas perempuan tersebut. Adapun larangan itu hanya sebatas kemakruhan saja. Jadi tidak sampai kepada keharaman. Nah, kemudian di dalamnya juga terdapat seorang istri mengurus suaminya, ya, menyisiri rambut suaminya, kemudian atau membasuh rambut suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya wanita mengurus suaminya, berkhidmat kepada suaminya. Alhamdulillah selesai dua hadis kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat dan kita cukupkan. Dan belum ada pertanyaan pada kesempatan kali ini karena habis Isya nanti ada kajian yang lain, yaitu kajian menyikapi takdir. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.